Kecantikan itu membanggakan, menyenangkan dalam kehidupan. Tetapi kecantikan bisa jadi malapetaka ketika salah ditempatkan. Dan Anda yang menikmatinya perlu berhati-hati. Perempuan yang menjual diri selalu tampil percaya diri dengan tampilan yang luar biasa. Tapi yang dia butuhkan dari Anda hanyalah sepotong roti. Yang lain sama saja. Angka ekonomi itu menjadi ukurannya. Tapi cinta yang sejati tidak akan mengenal hal yang seperti itu di kehidupan ini. Karena itu pilihlah dan berhati-hatilah dalam melangkah supaya hidup kita tidak menjadi salah. Berpikir kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, padahal kita kehilangan apa yang sudah kita simpan. Berpikir bahwa kita mendapatkan apa yang menjadi gairah dalam kehidupan, padahal kita kehilangan nilai yang lebih tinggi. Hati-hati. Tak semuanya yang tampak menggembirakan itu menggembirakan, karena ada bahaya di sana. Yang tampil di permukaan seringkali berbahaya karena di dalamnya sungguh tak terduga. Karena itu cermatlah melangkah. Kecantikan bisa jadi malapetaka. Tapi kalau sudah terjebak, sulit untuk menyelesaikannya. Hargailah dirimu, bangunlah kebenaran itu. Jangan salah melangkah sehingga engkau terjebak dan menyesalinya. Itu menyedihkan. Karena itu berhati-hatilah dan bijaksanalah. Jangan terjebak pada sebuah kecantikan.